Und dann ganjing gonggongan anjing, anjing herder sampai anjing peking. Dar der dor otak digedor, dengan pelor hati diteror. Oh, oh, oh, ngeles. Sasisus dengar desas desus, banyak kasus bikin sakit khusus. Hang heng kong berita bohong, kong kali kong sindikat King Kong. Oh, oh, oh, cuek aja. Wek-wek suara bebek meremeleng dengar geledek. Dalam benteng diadu gambreng, bandar judi tambah mentereng. Oh, oh, oh. Banyak doi sengkuni kilik sana sini, Kurawa dan Pandawa rugi. Dewa-dewa kerjanya berpesta sambil nyogok bangsa manusia. Oh, asasi hidup di sini, tinggal kata, tinggal piagam. Bukan keki, bukan patah hati, sebab hukum berwajah muram. Oh, oh, oh, oh. Ganjing gonggongan anjing, anjing herder sampai anjing peking. Dar der dor otak digedor, dengan pelor hati diteror. Sasisus dengar desas desus, banyak kasus bikin sakit khusus. Hang heng hong berita bohong, kong kali kong sindikat King Kong. Wek wek wek suara bebek merem melek dengar geledek. Dalam benteng diadu gambreng, bandar judi tambah mentereng. Sangkuni kilik sana sini, Kurawa dan Pandawa rugi. Dewa-dewa kerjanya berpesta sambil nyogok bangsa manusia. Hak asasi hidup di sini, tinggal kata, tinggal piagam. Bukan keki, bukan patah hati, sebab hukum berwajah muram. Gocan ganjeng gonggongan anjing, anjing herder sampai anjing peking. Dar der dor otak dengan pelan.